إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار صدركم مسلمين أعزني وعزكم الله وبارك الله فيكم pada pertemuan yang lalu telah kita menjelaskan tentang dosa, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta efek negatif yang akan dihasilkan dari kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan di dalam khutbah kali ini kita akan menyebutkan lanjutan dari khutbah yang sebelumnya atau masih berkaitan dengan khutbah yang sebelumnya, yaitu ancaman-ancaman bagi siapa saja yang senantiasa melaksanakan kemaksiatan, maka Allah akan mempersiapkan setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh setiap hambanya jika mereka tidak bertobat dan bersegera untuk berhenti dari perbuatan kemaksiatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sebelum kita menyebutkan janji-janji Allah, yang mana Allah innallaha la yukhliful mi'ad, yang mana Allah tidak akan mengingkari janjinya kepada apa yang Allah janjikan kepada hambanya. Nah, maka sebelum kita menyebutkan poin-poin tersebut, maka kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin, walaupun sering kita jatuh dan jatuh, karena memang kita tidak maksum dan tidak suci dan tidak bersih dari namanya dosa dan kemaksiatan. Tetapi jangan kita meremehkan atau jangan kita menunda-nunda atau memperlambat diri di dalam bertobat kepada Allah dan berhenti dari melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan tersebut, maka kita akan mendapatkan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang akan kita sebutkan satu persatu janji-janji Allah setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya jika dia tidak bertobat dan mati di atas kemaksiatan tersebut dan dia tidak mau berhenti dari kedurhakaan tersebut. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man kana lahu lisanan, man kana lahu wajhan fid dunya, kana lahu yaumal qiyamati lisanan minan nar." Siapa saja yang memiliki wajah dua di dunia ini, yaitu dia bermuka dua, memiliki sifat munafik, naam, maka Allah akan menjadikan bagi dia nanti di hari kiamat memiliki dua lisan dari neraka, dari api. Yaitu karena dia dulu di dunia, di hatinya, di lisannya dia mengatakan A, tetapi perbuatannya B. Di dalam hatinya dia mengatakan B, tapi lisannya mengatakan A. Yaitu antara hati dan amalannya, antara apa yang keluar dan dia sembunyikan tidaklah sesuai, apa yang dia nampakkan dan dia sembunyikan tidak sesuai. Di depan dia mengatakan dia suci, dia bersih, dia taat, tetapi di belakang dia munafik. Maka ini janji Allah bagi siapa saja yang memiliki sifat tersebut, yaitu memiliki kemaksiatan yang berupa memiliki dua wajah, yang memiliki sifat munafik, sifat yang tidak jujur di dalam perkataannya, sifat tidak jujur dalam perbuatannya, maka Allah akan menjanjikan bagi dia, yaitu dua lisan dari api. Maka ini ancaman bagi siapa saja yang melakukan kemaksiatan yang satu ini, yang mana dia tidak bisa menjaga lisannya, atau tidak menjaga antara perbuatan dan perkataannya, antara apa yang zahir maupun batin. Nah, oleh karena itu kita berhati-hati dari kemaksiatan yang Allah janjikan, yang dari kemaksiatan yang kita lakukan, karena Allah akan mengancam kita dengan azabnya. Kemudian dalam ayat yang lain atau dalam dalil yang lain, Allah memberikan ancaman kepada kemaksiatan yang dalam bentuk yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada siapa saja yang membangkang, yang tidak mau menerima kebenaran dan sombong terhadap kebenaran, padahal sudah ada di depan mata dia, sudah ada di depan wajah dia kebenaran tersebut, tetapi dia menolak dan sombong dan angkuh, bahkan dia berpaling. Thumma nadar, thumma abasa wa basar, thumma adbara wa stakbar, faqala in hadha illa sihru yu'thar, in hadha illa qawlul bashar, sa'uslihi saqar, wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadar, lawwahatu lil bashar, alaiha 19. Naam, ayat tersebut yang di dalam surat Al-Mudathir, kata ahlul ilmi, ayat ini diturunkan kepada seorang, yaitu orang kafir yang bernama Al-Walid ibn Mughirah, yang mana dia sombong, angkuh, takabur, dan berpaling dari kebenaran yang datang kepadanya. Padahal sudah jelas dan dia tahu itu adalah kebenaran, tetapi dia angkuh dan sombong. Naam, maka Allah menjanjikan dalam ayat tersebut. Dan kata para mufassirin, ayat tersebut bukan hanya khusus kepada Al-Walid ibn al-Mughirah, tetapi semua ini ayat tersebut bersifat umum terhadap siapa saja yang membangkang, terhadap siapa saja yang tidak mau menerima kebenaran, siapa saja yang menolak kebenaran, sudah datang kebenaran dia tidak mau mengikutinya, sudah datang al-haq dia malah menolaknya, maka ayat tersebut mengancamnya. Apa itu? Thumma nadar. Kemudian dia melihat kebenaran yang datang dari Rasulullah SAW. Thumma abasa wa basar. Setelah dia melihat kebenaran tersebut, dia bermuka masam dan mengkerut wajahnya. Thumma adbara wa stakbar. Dan setelah dia mengkerut wajahnya, dia berpaling dan angkuh, sombong, takabur. Nah, kemudian apa ucapannya? Tidaklah itu hanyalah suatu sihir yang dia adakan. Hanyalah itu adalah perkataan yang perkataan manusia. Itu janji. Setelah dia sombong dan angkuh, dia membuat subhat, dia membuat suatu perkara-perkara yang samar, supaya manusia tidak mengikuti perkataan Rasul, tidak mengikuti kebenaran, dan mengikuti dia menjadi yang sombong. Atau menjadi sombong seperti dia. Nah, apa janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang sombong seperti Al-Walid bin Al-Mughirah? Yang tidak mau menerima kebenaran, setelah ada di depan wajah mereka, setelah ada di depan mata mereka, setelah mereka mencium dengan hidung mereka kebenaran tersebut, dengan harma, dengan keharuman dari kebenaran yang datang di depan mereka. Apa kata Allah? Sa'uslihi saqar, maka aku akan masukkan mereka ke saqar. Wa ma adraka ma saqar, apakah kalian tahu apa itu saqar? Yaitu neraka saqar. La tubqi wa la tadar. Yang mana neraka tersebut, neraka saqar, disiapkan bagi orang-orang yang membangkang tersebut, yaitu neraka saqar tersebut akan menghanguskan, tidak akan membiarkan sedikit kulit dari pemilik kesombongan tersebut, wa la tadar, dan tidak akan membiarkan sedikit pun kecuali api neraka saqar tersebut menghanguskan kulit orang tersebut yang sombong. Jadi dalam ayat ini kata ahli ilmu, neraka saqar dipersiapkan azabnya bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan berupa sombong terhadap kebenaran, sombong terhadap al-haq, sombong terhadap apa yang telah datang dari Allah dan Rasulnya di depan matanya. Nah, la tubqi wa la tadar lawwahatu lil bashar, yang mana api neraka saqar tersebut menghanguskan kulit-kulit yang akan masuk ke dalamnya. Alaiha 19. Maka di neraka saqar tersebut ada 19 para malaikat yang terus menjaga bagi siapa saja yang calon-calon penduduk tersebut, di antara calonnya adalah orang-orang yang angkuh, sombong, takabur dari kebenaran yang datang kepadanya. Nah, kemudian juga sakor juga disiapkan bagi orang-orang yang bentuk yang lain, para pelaku maksiatan. Anil mujrimin masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Na'am. Anil mujrimin, dari orang-orang yang berdosa, dari orang-orang yang durhaka, dari orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Ditanya mereka, kenapa kalian masuk ke dalam neraka sakor? Apa jawaban orang-orang berdosa tersebut? Maka perlu diketahui, orang-orang yang berdosa bukan hanya orang kafir, bukan orang-orang Yahudi dan Nasara saja. Orang-orang mujrimin, orang-orang durhaka, bukan hanya orang-orang kafir, bukan hanya orang-orang Yahud, bukan hanya orang-orang Nasara. Tetapi di dalam tubuh kaum muslimin pun ada orang-orang yang seperti begitu. Bagaimana ciri mereka, orang-orang yang berdosa tersebut, orang-orang yang durhaka tersebut? Apa mereka? Qalu lam nakum minal musallin, kami dulu tidak melaksanakan sholat. Maka berhati-hati wahai kaum muslimin, terkhusus bagi kaum muslimin, jangan remehkan sholat lima waktu, karena Allah mengancam siapa saja yang tidak melaksanakan, yang tidak mendirikan, yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka dia akan masuk ke dalam sakar, siapapun dia, bagaimanapun kedudukan dia, dari nasab apapun dia, kaya atau miskin, laki-laki ataupun perempuan, bawahan ataupun atasan, tidak peduli, Allah akan memasukkan mereka. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin, kami tidak memberi makan orang-orang yang miskin. Kikir terhadap hartanya, bakhil terhadap perbendaharaan hartanya. Naam. Wa kunna nakhudhu ma'al khairin, dan kami senantiasa bermajlis terhadap orang-orang yang senantiasa berbuat namimah, orang-orang yang senantiasa berbuat ghibah, orang-orang yang senantiasa mengadu domba dan seterusnya. Nah, yaitu intinya mereka senantiasa bermajlis kepada ahlul batin. Wa kunna nakhudhu ma'al khairin wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari kebangkitan. Nah, hatta atana al-yaqin, sampai datang kematian kepada kami. Maka di sini menunjukkan ya ikhwan fiddin, a'azzani wa 'azzakumullah wa barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya Allah menjanjikan para pelaku kemaksiatan, jika mereka tidak bertobat sampai akhir hayatnya, maka berbahaya dan berbahaya terhadap azab yang Allah berikan kepada siapa saja yang durhaka kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai ajal datang menjemputnya. Yaitu Allah mempersiapkan api neraka yang Allah subhanahu wa ta'ala mengibaratkan api kita di dunia ini cuma satu bagian dari 70 bagian yang ada di neraka sana. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, narukum hadihi juz'un min sab'ina juz'an minari jahannam duribat bima'il bahr walawla dhalika ma ja'alallahu fiha manfa'atan li ahadin. Kata Rasul sallallahu alaihi wa sallam, apinya kalian di dunia ini cuma satu bagian saja dari 70 bagian api yang ada di neraka jahannam. Dan api yang ada kalian di dunia ini, kata Rasulullah SAW, telah dilemparkan, telah dicelupkan di lautan. Kalau Allah tidak mencelupkan, maka tidak ada seorang pun dari kalian Allah menjadikan bermanfaat bagi api tersebut. Menunjukkan satu bagian saja kita di dunia ini, dari 70 bagian yang Allah persiapkan bagi orang-orang durhaka nanti di hari kiamat, itu sudah dicelup di lautan. Menunjukkan bahwasanya dahsyatnya azab di neraka jahannam, dahsyatnya azab di neraka kelak. Maka sekali lagi kita berhenti dan berhenti, stop untuk melaksanakan kemaksiatan, untuk melaksanakan kedurhakaan, untuk melaksanakan penyelewengan syariat atau pelanggaran syariat, karena Allah tidak lalai dari pengawasan kita. Allah tidak akan lalai dari mencatat setiap amalan kita, baik jelek maupun baik, baik jelek maupun kebaikan, baik kejelekan maupun kebaikan. Oleh karena itu, maka oleh karena itu ikhwan fiddin, senantiasa kita mengintrospeksi diri kita. Walaupun kita tidak maksum, walaupun kita tidak suci, walaupun kita tidak bersih dari kemaksiatan, tetapi setiap kita jatuh dari kemaksiatan, kita bangkit untuk melaksanakan ketaatan dan beristighfar sebelumnya, setelah itu memperbaiki dirinya. Wa tabi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan kejelekan yaitu dengan kebaikan, maka perbuatan kebaikan tersebut akan menutup perbuatan kejelekanmu. Nah, dan juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila sekelompok syaitan menjerumuskan mereka kepada kedurhakaan, maka tadhakkaru, mereka sadar, setelah itu fa idza hum mubsirun, dan mereka melaksanakan ketaatan, beristighfar dan melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bentuk kemaksiatan. Yang berikutnya, yang Allah janjikan kepada orang-orang yang berbuat kemaksiatan tersebut dan mereka tidak bertobat sampai akhir hayatnya, yaitu orang-orang yang tidak melaksanakan sholat, orang-orang yang tidak memberikan makan kepada orang-orang yang berhak fakir miskin, orang-orang yang senantiasa duduk bermajlis terhadap orang-orang yang melakukan ghibah, namimah, atau secara umum ahlul batil, atau yang sebelumnya adalah memiliki lisan atau bersifat memiliki sifat munafik. Nah, kemudian dalam bentuk yang lain, ya Allah menjanjikan, walaupun tidak satu persatu secara rinci setiap kemaksiatan, tapi ingatlah, setiap kemaksiatan tersebut mesti Allah akan memberikan ancamannya jika dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, fa akhrajani ila al-ardil muqaddasati fa idza rajulun jalisun wa rajulun qa'imun bi yadihi kalubun min hadidin fadar fa yashduku bihi fa daraba bihi dalika wa fa idza rajulun jalisun wa rajulun qa'imun bi yadihi kalubun min hadidin wa yadribu dalika al-kalubu fi sidqihi hatta yablugha ila kafahu thumma yaf'alu bi sidqi al-akhar. Nah, hatta yaltami'a shidquhu fa'ada shidquhu hatta yaltami'a shidquhu fayuf'alu dhalika ila yawmil qiyamah. Faqala Jibril alaihi salam, huwa alladhi kadzabun yuhdithu bil kadhiba. Nah, kata Jibril alaihi salam, هو الذي كذاب يحدث بالكذب حتى تفيق الآفاق فتحمل عنه وتتفيق الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, dalam kisah mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia sedang mimpi, tiba-tiba dua datang malaikat yang membawa dia naik ke atas langit. Kemudian kedua malaikat tersebut membawa beliau ke tanah yang suci. Tatkala sampai di tanah yang suci tersebut, Rasulullah SAW melihat ada seorang yang duduk dan yang lainnya berdiri. Yang mana yang berdiri tersebut memegang besi yang bengkok. Nah, taib. Kemudian orang yang berdiri tersebut memasukkan besi tersebut di ujung fisidikihi, di ujung bibirnya, di sebelah kanan, dia tusuk sampai ke tengkuknya. Kemudian dia melakukan yang semisalnya tersebut di arah kirinya, di sebelah kanannya sudah ditusuk pakai besi tersebut sampai ke tengkuknya. Kemudian yang lainnya, di tempat yang lain sebelah kirinya, dia tusuk pula dengan besi tersebut sampai ke tengkuknya. Tidaklah dia menariknya hal tersebut kecuali bibirnya, kedua besi tersebut menghimpitnya, sehingga terhimpitlah mulutnya tersebut dengan kedua tancapan di sela-sela ke samping kiri dan kanan bibir tersebut. Maka kata Nabi SAW, siapa orang tersebut ya Jibril? Kata Jibril, huwalladzi kadzabun yuhditsu bil kadziba fatahmilu anhu hatta tafiqal afaq fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Itulah orang tersebut adalah pendusta yang senantiasa mengatakan perkataan dusta sehingga kedustaannya masyhur, sehingga kedustaannya menyebar sampai ke afaq, sampai ke penjuru dunia. Maka dia dihukum, maka dia diadab dengan hal tersebut sampai hari kiamat. Semenjak dia masuk dalam kuburannya, semenjak hal tersebut, maka dia diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai datangnya hari kiamat. Para pendusta. Ini menunjukkan. Entah itu dia berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Dan ini berbahaya. Atau dia berdusta terhadap manusia. Di dalam perdagangannya. Di dalam muamalahnya. Di dalam perkataan sehari-harinya. Dan seterusnya. Namanya berdusta. Kedda. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain. Wa amma rajulun mustalqin ala qafafu. Wa rajulun akharu. Qa'imun ala rasihi bidabi sakhratin fayasduku bihi rasahu. Fa'idha darabahu fatanhaduhul hajaru. Fantalaqa ilaihi liakhuzahu falayarji'u ilaihi hatta yaltaima rasahu. Thumma ada rasahu fayusna'u dhalika ila yawmil qiyamah. Faqala Jibril. هو الذي هو رجل علمه الله قرآنا فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار فيصنع به إلى يوم القيامة. Adapun orang yang kamu melihat tersebut sedang baring di atas tengkuknya, kemudian di atasnya ada orang yang berdiri di atas kepalanya dengan memegang batu yang besar, kemudian orang yang berdiri tersebut, dia lemparkan batu tersebut kepada kepala orang yang sedang baring tersebut. Sehingga batu tersebut jatuh ke kepala tersebut. Enam. Kemudian hancurlah kepala tersebut. Berantakan. Kemudian setelah itu tidak akan kembali kepala tersebut. Kecuali setelah hancurnya. Dan kembali lagi. Maka kalau dia kembali, orang tersebut melemparkan batu tersebut ke kepala orang tersebut lagi yang sedang baring. Maka kata Rasulullah SAW, siapa itu wahai Jibril? Kata Rasulullah SAW, itulah orang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, Allah berikan kepadanya ilmu agama ini, tetapi dia tidur di malamnya, tidak melaksanakan qiyamul lail, dan di siang harinya dia tidak melaksanakan ilmu yang dia dapatkan. Maka dia dihukum dengan hukuman tersebut sampai hari kiamat. Nah, maka ini hukuman yang berikutnya bagi orang-orang yang melaksanakan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tutup khutbah yang terakhir ini. Khutbah yang pertama ini dengan ancaman berikutnya dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah SAW, fantalakna fataina ala mithli tannur a'lahu dayyikun wasfaluhu wasi'un. فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا فَقُلْتُ مَنْ هَا هُلَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ فَهُمُ الزُّنَاتُ وَالزَّوَانِ. Kata Rasulullah SAW, kemudian kami pergi dan kami mendatangi suatu seperti naam tungku, yang mana tungku itu dilihat dari atas kecil dan dari ternyata di bawahnya sangat luas. Dan kami mendengar di dalam tungku tersebut ada suara gaduh dan suara teriakan yang sangat keras. Maka kami datang melihatnya. Ternyata di dalam tungku tersebut, ada sekelompok laki-laki dan sekelompok wanita, jamaah laki-laki dan wanita yang telanjang bulat. Nah, mereka telanjang bulat. Dan ternyata datang api dari bawah mereka. Mereka telanjang bulat. Dan di bawah kemaluan mereka, api menyala-nyala membakar kemaluan mereka. Dan apabila api tersebut membakar api kemaluan, membakar kemaluan mereka. Mereka teriak sekuat-kuatnya. Maka aku mengatakan, siapa itu mereka wahai Jibril? Siapa mereka itu wahai Jibril? Apa kata Rasulullah? Apa kata Jibril? Fahumuz zunatu wazawani. Maka mereka lah para pezina. Mereka lah para pezina. Baik laki-laki maupun perempuan. Ini menunjukkan bahwasannya adabnya bagi para pezina. Sekali lagi di sini bukan namanya pelacur. Karena namanya azani. Bukan pezina. Bukan pelacur. Orang berzina. Karena dia, kalau dalam lughatul Arabiyah, yang namanya pezina itu al-mumisat. Al-mumisat. Nah. Oleh karena itu, ikhwan fillah. A'azani wa'azakumullahu barakallahu. Ini ancaman baiklah. Dan kita banyak menyebarkan nasihat ini kepada kaum muslimin. Karena tersebarnya perzinahan di dalam tubuh kaum muslimin luar biasa. Kalaulah bukan rahmat Allah. Kalau bukanlah taufik min Allah. Kalaulah bukan hidayah min Allah. Maka kita mungkin akan berpartisipasi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billah. Na'udhu billahi min syarri ma ra'ana. Naam. Oleh karena itu, ikhwani fiddin. Ma ra'ayna min syarri ma ra'ayna ikhwan. Karena itulah kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menyelamatkan kita dari perbuatan kemaksiatan. Karena sesungguhnya tidaklah setiap kemaksiatan. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi mereka adab. Sesuai dengan keberadaan mereka. Jika mereka tidak bertobat dari kemaksiatan tersebut. Wallahu'alam bisawab. Alhamdulillah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد saudara-saudaraku kaum muslimin أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم di khutbah yang kedua ini kita akan melanjutkan poin yang berikutnya dari janji dan azab yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang berbuat maksiat dalam keadaan mereka tidak terus berada dalam kemaksiatan tersebut sampai malaikat maut datang menjemput mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula dalam hadis yang tadi, hadis Jamurah bin Sundub radhiyallahu Samurah bin Jundub radhiyallahu taala, hadis yang panjang riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Jibril radhiyallahu alaihi wasallam mengatakan, wa amma rajulun alladhi ataita alaihi fi naharin ahmar mithla dam yasbahu ar-rajulu fatulqimu ar-rajulu fi shatil bahri al-hajara fi fihi fa innahu akilur riba. Adapun seorang lelaki yang kamu mendatangi tadi di seberang yang ada di lautan, yang ada di tengah lautan, lautan merah seperti darah itu, dan di pinggir pantai, di pinggir lautan tersebut, yaitu di pantainya ada orang lain yang mana orang tersebut memegang batu kemudian melemparkan ke orang tersebut, dan setiap dia lempar kena di mulutnya dan masuk ke dalam perutnya, dan api tersebut dari api yang panas. Nah, batu tersebut dari api yang panas. Maka itulah para pemakan riba. Maka itulah para pemakan riba. Bahwa dalam hadis ini yang diriwayatkan Imam Bukhari, bahwasanya para pemakan riba baik sedikit maupun banyak, maka ancaman yang Allah berikan kepada siapa saja, na'udzubillah min hadhil ma'asi, yaitu Allah mengancamnya khusus perbuatan riba tadi tersebut. Allah akan memasukkan mereka ke dalam sungai tersebut, kemudian dilemparkan di mulut mereka oleh api atau batu dari api yang panas. Maka inilah akibat dari kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang berikutnya. Yang Allah menjanjikan adab bagi siapa saja yang tidak mau bertobat dari kemaksiatan tersebut. Dan dia tidak bersegera untuk berbuat ketaatan kepada Allah dan memperbaiki dari kemaksiatannya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wa sallam bersabda. Yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata mudminul khamar, saqahu Allahu min nahril ghauta." Faqalu ya ni sahaba radhiyallahu ta'ala anhum, "Ma nahrul ghauta ya Rasulullah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nahrun yajri min furuji al-mumisat yu'dhi ahlan nar rihu furujihim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika para peminum khamar, dia mereka mati dan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di hari kiamat kelak akan mereka diberikan minuman dari sungai Al-Ghauta." Maka para sahabat bertanya, "Apa itu sungai Ghauta ya Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Sungai yang airnya mengalir, maaf, dari kemaluan-kemaluan para pelacur. Yang mana air sungai tersebut mengganggu baunya penduduk neraka." Bau kemaluan para pelacur tersebut mengganggu orang-orang yang masuk ke dalam neraka yang sedang disiksa akibat dari bau yang sengit dari kemaluan para pelacur tersebut. Maka ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan adab bagi siapa yang melakukan kemaksiatan dan mereka tidak bertobat kepada Allah. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, mari kita berlomba-lomba bersegera di dalam bertobat dari kemaksiatan yang kita lakukan, baik itu diketahui atau tidak, baik itu nampak di hadapan manusia atau tidak. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kalian di dalam menuju pengampunan Arab kalian. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, inilah salah contoh-contoh, walaupun bukan secara rinci, tetapi cukuplah ini untuk menakut-nakuti kita, untuk membuat hati kita menjadi kerdil dan takut kepada Allah dengan setakut-takutnya. Karena memang Rasulullah SAW mengatakan, "Wattakun nara walau bisyiqqit tamrah." Takutlah kalian kepada neraka walaupun dengan sebiji kurma. Nah, itu walaupun sebiji kurma itu bukan hak kita, kita takut karena takut adab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani fillah, a'azzani wa a'azzakumullah, tidak ada yang bisa kita katakan kecuali yaitu senantiasa kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan istighfar minimal 70 kali dalam sehari dan semalam, atau 100 kali dengan dibuktikan dengan amalan, bukan sekedar lisan kita mengatakan astaghfirullah, tetapi tangan dan kaki dan hati kita berjalan terus di atas kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang ikhlas, jujur, dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap perkataan, perbuatan, dan seluruh amalan, baik amalan zahir maupun batin kita. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahirabbil alamin. Akhir da'wana subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqim salat.